cek. Selamat sore. Selamat datang di acara Backyard Noise yang diselenggarakan oleh Parin 180 dan Malang Sub Noise. Gak usah tepuk tangan, gak apa. Santai-santai. Langsung saja penampilan pertama ada Bergegas Mati. Silakan. Langsung yuk. Thank you.

Tes, visit, wis, tak aku mau bisui, wis mari, tes, selanjutnya ada penampilan dari knup tanda seru, berarti bengok ya. Ini lagi bersiap-siap prepare buat knup. Dos pancimu, Dos. Panci. Weh. Duh. Apa emang? Es ngomong Dewi dulu. Ya, hari ini tidak ada newsletter seperti biasanya karena penulisnya mabuk semua. Kemarin si Hilman ulang tahun, terus Ucon ulang tahun. Jadi tadi nggak sempat nulis buat newsletter seperti biasanya. Di samping sana ada lapakan, kalau ada yang mau belanja-belanja bisa mengunjungi lapak sebelah. Ada rilisan, ada buku, ada pernak-pernik, ada merch dan lain-lain. Habis ini ada knup duo dari Vian dan Kandos. Apa? Di koper. Di koper yang. Sedang siap-siap kenup. Ya, terima kasih juga kepada Poharin 80 yang sudah memberikan tempat untuk berlangsungnya acara Backyard Noise. Listrik juga buat ya, kalau yang ada di luar bisa langsung tune, bisa streaming di koalisinada.caster.fm dengan sutradaranya ada ada Mas Kucup King. Oh ya, oh ya, habis acara ini kan direkam, rencananya kita akan kita rilis dalam format kaset. Insya Allah bulan April kompilasi Asap Noise dirilis oleh label Jerman tanggal 21 April. Kalau yang mau cari info-info bisa langsung di Attenuation Records, dirilis dalam CD 50 CD. Kalau yang di Indonesia bisa kontak saya, harga normal. Oh ya, Malasap Noise Fest, insya Allah, busi paling Oktober bersama teman-teman dari Bandung. Terus ini bulan Maret ada Uye, Knub, Umbum bakal tur, dan PM Berkas Mati juga akan tur ke Jakarta dengan opening, membuka opening dari Kiasu City Star Sep dari Jepang. Sudah siap Gandos dan Vian? Cek-cek dulu. Wah, ini ada Karim sudah datang. Mungkin habis ini bisa siap-siap atau setelah ini ada apa ya? Tekal Noise habis ini ya. Terus ada Boom Boom. Selamat datang Mas Karim dari Batu. Boom boom, batu, batu city harus noise. Biasa pang. Oh iya. Oi cak. Weh, apa ini charger? Apa bermain elektrik? Detik nasi nih, yo. Konjak kena gede gede ya. Wei. Iki otnya nang di sih. Otnya nang di. Yuk, itu inputnya kemana, Pian? Lagi inputin nanti. Ya, bagus. Ya, yang baru datang, habis ini ada penampilan dari Knub. Duo Vian dan Kandos. Ya kan? Karena inputnya yang kalian. Yang mau belanja bisa ke lapakan di sebelah. Ada banyak, ada tulisan, ada berkas mati baru dirilis hari ini, ada tudai dan lain-lain. Terus ada buku, ada pernak-pernik yang cukup bagus. Santai. Ya, semoga warga-warga di sini tidak terganggu dan semoga lancar sampai selesai. Yang haus bisa minum, bisa pilih kopi, air putih dan jamu. Good mic electric. Om Leo. Yo. Koalisi Nada, ada salam-salam apa ini? Nggak ada isu-isu apa? Ada acara apa selanjutnya? Semburat mungkin? Nah, semburat nanti saja. Ya, yang mau minum bisa langsung ke operator. Duh, repot ya. Ya, ini sebentar lagi Knup ini dari Gando sama Vian mau main kayak Good Night Electric kayak. Ya, apa ini wes siapa? Dos? Yan, siapa? Duh. Iya, tak mau di. Terus ya. Oh. Ya, kita sambut saja. Langsung saja kita sambut Knup dari Malang Sub Noise. We'll be right back. cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek. Ya, tadi ada penampilan dari Kenop. Hah? Kamu lepu? Hah? Terus? Wesa? Wes? Oi. Habis ini ada Ignas from Berlin, Jerman. Ya, ya, yang masih berdatang bisa melihat-lihat di sekitar ada lapakan dari teman-teman dan banyak stuff-stuff yang sangat bagus. Oke, Mas. Yang mau minum di sini ada aqua dan lain-lain. Aqua dari Saw Jajar. Eh, gimana Mas Eko? Lancar? Lancar tak? Oi. Ya, habis ini ada Ignas ya. Iki ote opo ae? Iki ote opo ae? Tak gawe. Iki bisa cabut. Ya, si ya abis ini masih ngeset. Terima kasih kepada Pak Harin yang sudah memberi tempat dan warga-warga sekitar yang tidak, yang masih tidak, yang tidak di seperti tidak seperti sebelumnya kita sempat diusir oleh Pak RT. Ya mungkin ada kabar untuk Malang Noise Fest. Insya Allah masih belum direncanakan. Mungkin bulan Oktober bersama teman-teman dari Bandung bisa diselenggarakan. Ya, yang di luar bisa streaming, kabarkan ke teman-temannya untuk streaming di koalisinada.caster.fm. Next ya. Oh ya, rencana gigs ini akan dirilis juga. It's up to ya, rencana bis ini akan kita rilis dalam format kaset atau CD. Insya Allah kaset, kalau tidak bleset. Ya, ada Karim sudah datang. Selamat datang kakak demen con Karim con Karim kak demen con. Oh ya, terus insya Allah bulan April gigs Malang Sub Bimbang akan dirilis dalam format CD oleh label Jerman. Insya Allah distribusinya bisa langsung ke Kertas Kolektif. Nanti akan kita kabarkan lagi. Ya, di sana ada lapakan banyak, ada rilisan, ada buku, ada stuff yang bagus-bagus. Itu ada rilisan baru Berkas Mati. Cuma 4 dirilisnya dalam format VHS. Yo. Yo. Ya, sedang men-set up alatnya. Ini ada Ignas dari Berlin, Jerman. You want to talk? want to talk something about the gigs or something? Banyak vinil. That's good. Yang bisa nyari, yang mau nyari rilisannya Ignas bisa ke situ. Banyak sih rilisan-rilisan yang bagus, atau mencari buku bisa juga kelapakan. Oh ya, rencana bombing. Di kantor polisi Semeru hari Sabtu jam 11 malam. Oh ya, yang mau minum ambil sendiri, ada sebotol. Are you ready? Oke. Ya. Okay, thank you too. Thank you for you too. Okay, ready? Okay. Please welcome Ignas. We must wait about 5 minutes maybe. Yeah. Waiting for them pray. Because we are in area. I'm so, so sorry. Maybe a little bit I can turn up it. Ya, sambil menunggu adzan bisa terputar-putar mencari belanja-belanja bisa, ada rilisan, buku, pernak-pernik. Yang mau minum bisa, itu masih penuh botolnya itu, botol kuningnya. Ya, air dari Tuhan. Bisa dilanjut atau menunggu lagi nih? Lanjut, oke. Sikat. Ya beginilah Indonesia. No problem. Oke. Daripada kita diusir dan diberhentikan lagi kayak di Semeru, ya mending menunggu. Daripada nanti diomongin Pak RT musik konslet, nah lebih baik kita menunggu dulu. Terima kasih pada Pak Harin dan Mas Garu dari Ayat Geek sudah mendokumentasikan dan teman-teman yang lain. Yang mau minum silakan. Mas Kare mungkin bisa dituang sendiri. Airim, kamu dari Batu loh. Biar mainnya lebih uraan. Yope, Mr. Nice Guy. Tak boleh, Mr. Bad Guy nanti. Ya, yang mau minum bisa ketemu Vian, distributor air. Oh ya Mas Eko, ada acara apa lagi Mas Eko? Wih, kosong Mas Ian. Masih kosong. Yang mau cari pernak-pernik atau lain-lain bisa kelapaan biar keuangannya lancar teman-temannya. Oh ya, yang mau cari apa ya, pilok ya, pilok dan kaos dan staff yang lain-lain bisa langsung ke dalam. Mungkin mau tagging atau yang lain-lain bisa langsung ke teman-teman keluarin langsung api. Oh ya, yang tadi habis main ada berkas mati. Oh ya, terus ada Knub juga habis tandang lagi main lagi. Ada Ignis, Ignas, Sik. You want to drink? Again. Pian, tolong distribusi lagi. Dia minta spiritus. Waduh, Rek. Karim mungkin mau membantu Mas Ignas. Oh Ica. Wah, itu sutradara ini repot. Bisa. Oke, kita mulai lagi Ignas. Ya, Ignas, wah, mantap, great, so great, awesome. Habis ini ada Sapoy, mari gini. Umbum atau Pekal Noise. Oh, Umbum aja. Mas Karim bisa set alatnya Batu harus noise. Oh, Dekis mau. Ini Adit. Adit, Adit, Adit kerja. Nanti Dekis mau. Ojo ruwet sam. Oh iya, tak tegasi sutradara nih. Iya. Ya, abis ini ada Mas Karim. Dos, kombinin dos, puterin dos. Oh, yore. Sam Ignas, Mr. Ignas. Ya. Oh, oke. Okay. Con rokok con, aku pengen rokokan con. Weh. Ignas, you are so sick. Okay. Setelah Bum Bum ada Dekismo. Si OTW are. Santai. Tak nyetel musik sekalian nih. Wih. Nyetel musik, cek-cek, okay. Kita putar dulu lagu Opoi. Wow, Stephen. Ya, yang mau cari, yang mau belanja, oke mas. Setelah ini ada Bum Bum. Ya, yang santai-santai sih. Yang mau cari rilisan bisa ke lapakan teman-teman di sana. Yang mau cari buku, cari kilo, cari apa saja bisa langsung ke sana. Oke, habis Dekismo, habis Bum Bum ada Dekismo dan Dekal Noise. Yang mau ya teman-teman yang bisa memfollow Twitter Subnoise @malangsubnoise dan bisa follow dan @koharin di Facebook, di Twitter juga saya kembali dulu. Dan kalau ada yang punya project-project noise yang mau tahu tentang Malang Tap Noise bisa langsung ke teman-teman Malang Tap Noise ya, tentang apa itu noise dan apa yang ya begitulah. Yuk. Yang mau minum bisa langsung ke bandarnya. Yang mau streaming bisa ke koalisnada.caster.fm. Karena live ini kita rekam, bisa akan kita rilis insya Allah bulan Maret kalau nutut ya, dalam format kaset. Atau yang mau streaming acara sebelumnya Sub Noise Malang Sub Bimbang, bisa ke bandcampnya kertaskolektif.bandcamp.com. sana banyak yang sama dulu yang ya gitulah. Ya ini pertama kali kita main di sini ya, di Polahin. Semoga warga tidak terganggu dengan kita semua. Ya, terima kasih kembali kepada warga dan Polahin yang sudah memberikan tempat. Dan tapi rencananya kita main di halaman, kita pindah karena cuaca tidak mendukung. Kita main di dalam, di depan Polahin. Jangan ngomong Yan, keselalu ngomong Yan. Ya, ini ada hubung. Satu harus noise. Yang mau sharing-sharing atau mau kenalan dengan teman-teman bisa langsung ya, atau mau kenal sama Ignas bisa langsung. Apa outnya ini bisa, atau ini juga bisa, lain tiga itu satu saja. Oke. Tekson terus sadar rek koyo anu ae pani seko Semeru. Hah? Hah? Pani ngopi di Sulfat lalapan. Ya, ada Tekson, ada Mas Kari. Apa sudah siap? Kami bersiap. Oke, kita sambut Bum Bum dari Batu. Tes. Oke. Ya, tadi kita bisa saksikan Wumbum yang ada di Batu bersama bersama Kakak Karim. Selanjutnya akan kita saksikan Begal Noise. Begal Noise, yes. Begal Noise. Bisa, Mas. Sip. Oke. Lalu ada Begal Noise. Aku bingung, Mas, katanya ngomong. Aku bingung katanya ngomong apa, Mas. Ngomong sampai mati ya apa ini? Yo, Begal Noise. Tuan rumah. Sebelumnya saya ucapkan kami ucapkan terima kasih buat Pohorin 180 yang udah menyediakan tempat buat acara ini. Terus Koalisi Nada. Ngombirek. Sekarang lagi persiapan dari Begal Noise. Begal Noise. Mas Eko, ngomong apa aku? Ngomong apa yo? Dos, kan jamin ngomong andos. Aku bingung dos. Stand up komedi gak lucu. Setelah Begal Noise ada apa, Mas? Xismu. Hek. Oh, Agnesmu. Agnesmu. Texismu. Jadi setelah Begal Noise ada penampilan terakhir dari Texismu. Pandui nanti saya pandui. Oh, sholat. Masih ono is tetap sholat. Tetap iling ambek Tuhan. Oh, Mas. Oh ya, buat yang lagi mencari-cari dan hunting stuff bisa berjalan-jalan di sebelah kanan ada lapakan lapakan kaset, lapakan buku, lapakan pernak-pernik. Bisa langsung hunting di sana. Banyak hal yang dijual. Sekarang masih menunggu persiapan dari Begal Noise. Bingung aku, Mas, ngomong. Mas, Begal Noise itu uang piro, Mas? Uang sita. Cukup uang sak daya aku golek-golek. Golek-golek bahan. Soalnya aku gak bakat nge-MC. Mohon bersabar ya. Begal Noise lagi persiapan dan saya bingung mau ngomong apa ini. Curhat. Tawal ana cara engko nek aku curhat. Meni man ini. Curhat. Hidup itu kejam, Mas. Hidup itu jahat. Mas Eko, aku ngomong apa meneh? Oh ya, kabarnya Mas Karim akan ke Jakarta ya, Mas? Oh, ada acara apa Mas di sana, Mas? Oh, bubu. Bubu bareng-bareng ya, Mas? Tanggal berapa Mas ke Jakarta? Oh, gak direken, ya wis. Golek Tiani. Tanggal 25 Maret. Bum Bum akan pergi melancong ke Jakarta. Oke. Setelah Begal Noise akan ada perform dari Dekismo. Duh Pandu, hei Rini, hei aku bingung katanya ngomong apa ini, wajur kan. Setelah Dekismo ada, setelah Begal Noise ada Dekismo. Sepertinya sudah datang. Agnesmu, anu masih keluar negeri. Apa sih aku gak jelas tuh ngomong di sini. Dua kali Mas Eko. Lu ngomong kan, Du? Oh ya, di sebelah kanan ada lapakan dari Gerpas Kolektif. Aku promo, Du. Di sana ada peluncuran. Ada album terbaru dari Bergegas Mati, Bergegas Kaji. Hanya piran duh regane, hanya 40.000. Kalian bisa ambil dan bawa pulang kasetnya. Kaset apa CD? Oh, CD-nya. Jadi daripada nganggur, silakan membeli. Terus kalau mau mencari-cari buku, di sana juga ada buku. Terus mau mencari pernak-pernik dan lain-lain juga ada. Aksesoris juga ada. Minuman yang hangat juga ada. Kopi maksudnya. Ya, kita sedang menunggu persiapan dari Begal Noise. Yan Vian. Ini ya Yan. Genten ana aku Yan. Ya, selamat malam. Sekali lagi terima kasih buat Poharin Artspace 180 derajat. Lalu ada juga Malang Subnoise. Terima kasih juga Malang Subnoise. Lalu Hotten Hand, Barong Se Record, Koalisi Nada, New Flag Temple, Artis Vandal. Ini sebentar lagi adalah penampilan dari Begal Noise. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah datang. Ya nanti juga ada acara Malang Subnoise Fest yang akan diadakan pada tanggal kapan dulu? Ya tanggalnya masih dirahasiakan. Mungkin Oktober Malang Subnoise Fest kadang-kadang akan mengalahkan festival-festival yang ada di kota Malang. Lalu Malang Subnoise juga kabarnya akan melakukan tur yang akan dilakukan pada tanggal 24 Maret. Bagi yang ikut silakan menghubungi Pandu atau Gerpas. Ya nanti juga ada penampilan pengisi acara. Yang pertama tadi ada Bergegas Mati, lalu kemudian ada UJ, yang ketiga lagi juga ada Genuk, lalu ada Ignastik dari Berlin, lalu yang barusan tampil adalah Wumbum, yang akan tampil ini adalah Vegal Noise, dan yang terakhir nanti ada Begismu. Kalian belum oh ya, bagi yang siaran silakan, bagi yang tidak berada di Baharin Artis untuk menyebarkan siaran ini di Koalisi Nada Podcaster.fm. Yoda wis enak koyo iki. Ya untuk bebas. Untuk edisi kali ini Malang Signoi tidak mengeluarkan jin. Ya, kenapa tidak mengeluarkan bin? Karena nggak ada yang nulis atau belum ditulis. Ya, mungkin ada yang ingin berpartisipasi untuk menulis di bin Malang Subnoise. Silakan menghubungi akhirpekan66@gmail.com. 666 name telu guys. Sorry Arim. Guys. Silakan yang bagi berminat itu membeli rilisan-rilisan. Ada Wubum, terus ada Kuye, Kenup, dan Berkas Mati. yang mau cari rilisan bisa ke sebelah sana, ada rilisan dari Ignas, terus Berkas Mati, ada Tunai, ada Tisa, dan lain-lain. Yang mau cari buku, kaos, pernah-pernik bisa langsung ke sana, apa saja. Yang lagi siap-siap ada Fatal Noise. Yang mau minum bisa langsung ke tempatnya, ada keluarga. Bulan Maret, Malang Sub Noise akan melakukan tour ke Jakarta bersama teman-teman dari Jakarta dan Bandung dan Solo. Akan jadi pembuka dari Kiasu, dari drummernya Malang Sub Noise. Oh, drummernya City Starset. Ya, bagaimana ya? Untuk Malang Sub Noise, Malang Sub Noise Fest, Malang Sub Noise Fest insya Allah Oktober atau mungkin lebih cepat ya. Sudah siap? Oke, kita sambut Bekal Noise. Woo! Oh, Jangan

cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek. Cek cek cek cek cek cek cek cek. Ya Allah. Oh iso, ante-ante. Oh ya, tadi ada penampilan dari PK Noise. Woo. Mas Eko, apa jadismu? Siap. Apa? Oke. Okay. Setelah ini ada jadismu akan penampil terakhir. Aduh. Oi. Oi, Cak. Terima kasih buat semua yang sudah datang, yang sudah meramaikan di acara Backyard Noise. Terima kasih juga kepada Toharin dan warga sekitar. Yang mau minum bisa langsung datang. Masih ada seperempat. Seperti di... bisa langsung ambil sendiri, ojo manja. Ya, iki penampil terakhir Dekismu. Pertama kali nonton deh. Ya, yang mau, oh, karena ini yang mau streaming mungkin bisa ngabarin teman-temannya. Buat streaming di koalisinada.caster.fm menyiarkan secara langsung live. Ya, yang mau belanja rilisan Noise, mau belanja buku, belanja dan lain-lain bisa langsung ke lapangan sana. Yang di tadi yang baru main ada Pekal Noise, terus ada Knub, ada Wumbum, ada Uya dan Bergas Mati. Bulan Maret Malasap Noise akan melakukan tour ke Jakarta tanggal 24 Maret. Kalau yang mau ikut silakan menjadi opening di openingnya Kiasu City Starship sebelum mereka tour ke Sumatera. Dan insya Allah Malasap Noise Fest bulan Oktober atau bisa lebih cepat ya. Yang di dalam lagi foto-foto. Opo gak masuk. Fokus siaran jazz. Terus tadi ada teman kita dari Berlin, ada Ignas. Yang mau minum silakan mengumpul di sana. Yang mau cari lisan Ignas juga bisa di sana, itu langsung CD. Ya. Apa mana ya? Oh ya. Subnoise akan dirilis oleh label Jerman bulan April. Ada Uhye, Bergas Mati, Knub dan Haylock yang sudah buyar kemarin. Akan dirilis CD 50 keping saja. Dan acara ini juga akan dirilis rencananya dalam format CD paling. Lek ono danae. Yang mau minum silakan ya, ambil sendiri. Yang woi. Oh, para ini dokumentasi nih. Oke. Yang lagi set alat ada Dekismu ya. Sedang bersiap-siap performance terakhir. Jadi capek dos, aku dos. Tadi ada berkas mati dengan drone-nya, terus ada yeah dengan apa ya, screaming gak jelas, terus ada knob dengan elektro elektro drone noise dan lain-lain, terus ada ada boom dengan drone harsh noise, ada PK noise dengan potri noise mungkin, terus ada Ignas juga dengan alatnya yang turntable-nya yang banyak sekali. Habis ini ada Tekismo. Ya penak. Terima kasih teman-teman yang sudah datang ke sini ya. Wow, kontang wakian ati nang dion. Ya teman-teman yang mau mungkin bergabung dengan Manasap Noise bisa langsung ke Mas Alu dan Gandos atau teman-teman yang lain, atau yang mungkin mau lebih tahu tentang Manasap Noise bisa sharing-sharing. Yang mau streaming Malang Sabimbang bisa ke bandcampnya Gervas Collective. Cek Mas ini Kita sambut Jagismu.

Ya, tadi itu ada Dekismu penampil terakhir dari Malang. Backyard Noise. Ya, inilah. Oke, Mas. Sama-sama. Kita di penghujung acara. Mungkin lain kali ada ya next gigs dari teman-teman Tuarin dan Malasap Noise. Ya, gitulah. Sampai jumpa lagi. Oh ya, kalau mau beli-beli, sana ada lapakan banyak. Dan nanti kita gigs ini akan kita rilis dalam CD mungkin. Ya, mungkin Maret lah. Ya, sampai jumpa di